Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah, wa na'udhu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai, kami muliakan para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid ini. Semoga ini benar-benar muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, memberikan rahmat kepada kita, dan juga yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Kita di majlis Arba'in Nawawiyah, majlis hadis. Akan tapi seperti yang sudah kita mulai, majlis hadis ini akan kita mulai dengan muqaddimah sekelumit tentang fikih. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang fikih mandi besar, apa itu yang mewajibkan seseorang mandi besar, lalu bagaimana cara mandi besar, saat ini waktunya kita belajar tentang wudu. Apa yang membatalkan wudu? Singkat, praktis, dan mohon ini harus hafal. Kalau tidak hafal bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang membatalkan wudu, kemudian bagaimana kita caranya berwudu? Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Apapun yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, termasuk keluar angin, membatalkan wudhu. Dan semuanya sudah tahu masalah ini. Para ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan semua yang keluar dari lubang depan, lubang belakang akan membatalkan wudhu, kecuali keluar air mani tidak membatalkan wudhu, tapi menjadi sebab sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu harus mandi besar, tapi tidak membatalkan wudhu. Hasilnya sama, tetap gak boleh sholat kita. Kalau keluar mani gak bisa melakukan sholat kecuali mandi besar. Keluar sesuatu di lubang depan, lubang belakang, sudah jelas, ini yang pertama. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah menyentuh lubang depan, lubang belakang. Menyentuh lubang depan, lubang belakang dengan telapak tangan dan perut jemari. Dengan telapak tangan dan perut jemari. Mohon maaf, kalau ada seseorang menyentuh, mohon maaf, alatnya, kelaminnya, kemaluannya dengan punggung jemari, tidak batal. Tapi kalau dengan perut jemari, yang batal. Mungkin kita punya adik kecil yang ingin pipis, sementara kita sudah punya wudhu. Kalau dibiarkan akan kemana-mana, mungkin dijepit begini. Maka tidak batal wudhu, karena apa? Yang menyentuh bukan perut jemari, tapi pinggir jemari. Jelas, perut jemari nih, menyentuh dengan perut jemari, dengan telapak ini yang membatalkan. Batas bagi kaum pria yang membatalkan adalah, mohon maaf, ini majelis mulia, seluruh batang kemaluan. Tapi ingat, dari anak Adam, dari manusia. Binatang tidak membatalkan wudu, dari manusia, biarpun anak kecil, anaknya sendiri. Untuk wanita adalah lubang depan dan kiri kanannya. Semuanya sudah tahu masalah ini, wanita yang lebih tahu. Selangkangan tidak, lubang dan kiri kanannya itu saja yang membatalkan. Lubang belakang jelas di lubangnya itu dan kiri kanannya, lubang dan yang mengingkarinya itu yang membatalkan disentuh dengan perut jemari. Kalau nyentuh tidak dengan perut jemari, tidak batal wudu. Mungkin makna mendadak sesuatu ketika satu orang habis wudu, mungkin belum pakai baju, kesentuh, tapi kena punggung jemari, enggak batal. Jelas. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Ini fikih praktis, fikih mudah, enggak usah pusing-pusing. Kalau pelajaran pelan dan gamblang begini kok enggak paham, enggak bisa ngafal, masuk SLB. Ayo. Kalau sudah begini tenangnya masih enggak paham, masuk SLB. Yang ketiga yang batalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal, semua hilang akal membatalkan. Dimulai dari hilang akal yang paling berat, gila. Gila, ada orang sudah wudu tiba-tiba gila. Ya sudah, mau enggak tahu gila. Batal wudunya. Atau pingsan, martabat berikutnya. Tidur, hilang akal. Tidur membatalkan wudu. Kecuali tidurnya orang dengan posisi duduk. Kalau posisi duduk, tidak. Biarpun miring begini. Biarpun nyandar, kalau seandainya sandarnya diangkat, akan jatuh, enggak apa-apa. Yang penting posisi dia menempatkan tempat duduknya. Itu yang tidak batal. Biarpun tidurnya sehari penuh. Masya Allah. Tidak batal. Tapi kalau tidurnya telentang, batal. Atau sujud, karena begini kata Nabi, al-ainu wika'usyah, mata ini pengikat lubang belakang. Kalau orang ini matanya tidur, sangat mungkin lubang belakangnya kebuka, buang angin dan seterusnya. Tapi kalau matanya masih melek, bisa menahan. Makanya orang tidur kalau buang angin tidak tahu dia. Nah, kemudian kita juga merenung dulu, kenapa kok para ulama membedakan antara tidur telentang, tidur dengan tidur duduk. Mohon maafin majelis mulia. Kalau tidur duduk ini tertutup. Mohon maaf, jika Anda ingin buang angin dalam keadaan posisi duduk, kalau Anda tidak merubah posisi, tidak akan bisa keluar. Kalaupun keluar, dia akan mengeluarkan suara yang lantang. Subhanallah, rupanya ada maksud. Ulama ngomong begitu tidak asal. Jadi kalau tidur begini, tidak bisa keluar. Jelas? Yang batalkan wudu yang ketiga adalah hilang akal. Yang keempat, yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki dengan perempuan. Bersentuhan kulit antara laki dengan perempuan dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena ini zamannya zaman internet. Dunia ini sudah seperti kampung kecil, bahkan bukan seperti kampung kecil, seperti satu kamar kecil. Sehingga kadang kita mendengar fatwa yang berbeda-beda. Anda harus paham ini fatwa mazhab Syafi'i atau bukan. Yang mengatakan bersentuhan laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu, ini pendapat hebat dari mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kita tidak perlu merendahkan mazhab. Akan tapi kita berbicara di Indonesia Raya, mazhab Imam Syafi'i. Sangat tidak bijak kalau tiba-tiba kami mengeluarkan fatwa mazhab Malik. Biarpun saya belajar mazhab Malik. Saya belajar beberapa bab mazhab Malik. Enggak perlu saya di sini fatwa mazhab Malik. Karena ini mazhabnya Syafi'i semuanya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki perempuan membatalkan wudu dengan 5 syarat. Agak lama, agak banyak. Ini mungkin setengah hafal bolehlah. Enggak masuk SLB. Yang pertama, tapi gampang, Pancasila aja hafal, ini lebih gampang dari Pancasila. Yang pertama adalah laki perempuan. Perempuan dengan perempuan bersentuhan tidak membatalkan. Laki dengan laki tidak membatalkan. Yang kedua, sama-sama dewasa. Anda seorang wanita dewasa, menyentuh anak laki-laki kecil tidak batal wudu. Anda laki-laki dewasa, menyentuh anak perempuan kecil tidak batal wudu. Dewasa itu yang bangkitkan syahwat, layak dinikahi begitu. Jelas? Sama-sama dewasa. Yang ketiga, kulit ketemu kulit. Seorang suami yang gemes megang gigi istrinya tidak batal. Ya, nyubit gigi istrinya enggak batal. Atau mengelus rambutnya tidak batal. Menyentuh kukunya tidak batal. Ngelus rambutnya istri tidak batal. Biarpun dia pakai kulit tapi kena rambut. Yang batal adalah kulit ketemu kulit. Beda dengan menyentuh kemaluan ya. Kalau kemaluan dengan apa? Perut jemari sama telapak tangan. Kalau membatalkan wudu laki dengan laki-laki, laki dengan perempuan tadi, semua kulit. Pokoknya bukan gigi, bukan rambut, bukan kuku, bukan tulang. Tulangnya di mana? Tidak tahu. Tapi disebut para ulama, saya bingung. Mungkin tulangnya keluar begitu. Ya, yang batalkan kulit. Selesai. Yang keempat, syarat yang keempat adalah tidak ada pembatas biarpun tipis. Kalau ada pembatas ya biarpun tipis tidak batal wudu. Ya ini seperti bapak-bapak ini kan modelnya orang mesra sama istri. Biarpun dia menjaga wudu, jangan sampailah istrinya ditinggal begitu saja alasannya wudu. Maka bapak yang cerdas beli kerudung yang tipis banget. Ada kain yang tipis ya, kain apa itu? Sari, tidak tahu apa namanya. Jadi kelihatan tipis banget. Ditempelkan di wajah istri sambil dicium. Dicium bibirnya nggak apa-apa. Batal atau tidak? Tidak batal karena ada pembatas. Biarpun tipis. Jangan mentang-mentang menjaga wudhu ustadz yang soleh, istrinya dibiarkan ditinggal pergi nggak dicium sama sekali. Keterlaluan Anda itu. Jadi tutup kain di wajahnya dicium. Tapi ada pembatas. Jelas ya, praktekin ilmu itu. Jawabannya sederhana, tidak pernah wudhu saya, wah ini kacau nih. Wudhu dong, biasakan kita dalam keadaan wudhu, biar suci terus dalam setiap keadaan. Tapi jangan ditelantarkan istri juga dalam keadaan wudhu. Ya bisa jadi kalau ada pembatas, biarpun tipis sekali, tidak batal wudhu. Syarat yang kelima adalah, bukan mahram. Ini akan kami hadirkan masalah mahram pertemuan yang akan datang. Karena panjang ceritanya, takut hilang semuanya nanti kalau kita kasih. Sedikit demi sedikit tapi hafal. Bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Kalau haram dinikah, maka batal wudhu. Kalau mahram, kalau haram dinikahi, tidak batal wudhu. Semua orang yang haram engkau nikahi tidak batal wudhu. Ibumu haram kau menikahinya, tidak batal wudhu. Anakmu haram kau nikahi, tidak batal wudhu. Ya kan? Ini contohnya, nanti rinciannya nanti. Mahram bukan muhrim ya. Jadi Anda bukan mahram saya, bukan muhrim. Ini adalah salah kaprah dalam bahasa. Muhrim itu orang naik haji, ihram muhrim. Kalau begini Anda bukan mahram saya. Maknanya bukan mahram, Anda boleh saya nikahi. Selagi Anda boleh saya nikahi, batal. Biarpun setelah itu dinikahi tetap batal. Bukan berarti setelah menikah tidak batal, suami istri batal. Jelas ya? Nah, saya ulang lagi. Bersentuhan kulit tadi laki perempuan, sama-sama dewasa. Kulit ketemu kulit. Gigi enggak ya? tidak ada pembatas, bukan mahram. Kalau mahram, tidak batal wudu. Insyaallah mahram akan kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Fikih itu enggak banyak sebetulnya. Makanya kalau ada orang enggak mau belajar fikih itu, mau masuk surganya siapa? Fikih yang harus Anda pelajari tidak banyak. Belajar wudu, belajar sholat, belajar puasa, apalagi tinggal nanti mengerti halal haram. Enggak susah sama sekali. Dan harus benar, kalau belajar fikih enggak boleh setengah faham, harus yakin faham. Yakin faham sudah jelas? Atau hanya takut masuk SLB? Ya gini-gini sih. Jelas ya. Baik. Yang batalkan ada 4. Saya ulang lagi. Keluar dari lubang depan, lubang belakang, keluar satu dari lubang depan, belakang. Yang kedua adalah menyentuh lubang depan, lubang belakang dari anak Adam, dari manusia dengan perut cemari atau telapak tangan. Yang ketiga adalah hilang akal kecuali orang yang tidur dalam keadaan posisi duduk. Yang keempat bersentuhan kulit dengan 5 catatan. Selesai. Adapun mahram itu panjang, karena mahram itu ada 3. Enggak kami hadirkan saat ini supaya Uya tuh pengin bahasanya kalau belajar tuh hafal. Kalau belajar tuh langsung dihafal, itu bisa jadi alim beneran. Yang repot tuh ilmu tuh ditimbun, nanti aja saya hafal di rumah. Enggak, sampai di rumah enggak dihafal, nanti aja. Sampai setahun belajar enggak bisa-bisa. Itulah santri ngantuan. Kalau belajar tuh mumpung belum ada banyak, belum ada ilmu yang lain, sudah dihafal. Kalau perlu diajarkan anaknya. Gayanya alim gitu loh ngajar anaknya. Kalau tanya yang lain, ntar dulu besok nak. Gitu, padahal belum diajarkan sama Buya. Jadi yakin, ajarkan ilmu yang kita sampai. Kemarin mandi besar sudah hafal atau sudah lupa? Sudah lupa repotnya. Mandi besar kemarin. Kita pengen ini fikih itu penting sekali. Sedikit kita hadirkan fikih singkat. Dan fikih tidak susah. Kalau ada fikih susah yang salah gurunya. Enggak boleh persulit urusan fikih. Karena fikih itu amal. Melaksanakan langsung. Baik, setelah Anda tahu yang batalkan wudu, maka Anda tidak boleh sholat. Anda tahu tidak boleh sholat kecuali Anda punya wudu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali punya wudu. Tidak boleh tawaf kecuali punya wudu. Baik. Lalu bagaimana cara wudu? Sederhana. Fardunya wudu, kewajiban dalam wudu ada 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila. Itu ada 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ada 6 disebutkan. Yang pertama adalah niat. Niat. Kalau mau wudu, niat. Airnya pokoknya semua air dulu, karena kita belum bahas air. Memang kita sengaja fikih kita itu adalah fikih satu permasalahan beres. Jadi seandainya ada orang datang kemarin minggu apa pertemuan yang lalu tidak masuk, dia tetap paham, bukan sambungan. Jadi satu episode selesai gitu. Nanti masalah lain lagi, satu episode selesai. Nanti bab air sendiri. Caranya adalah niat. Niatnya boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari lillahi ta'ala. Boleh. Yang enggak hafal niatnya kini loh. Aku niat wudu ya Allah. Sudah faham Allah tahu. Aku niat wudu. Sah. Jangan dipaksain orang awam, oh ibu baru sadar. Jadi cukup niat itu di dalam hati aslinya. Cuman sunnah diucapkan dengan lidah untuk memotong daripada obrolan sebelumnya. Mungkin dia ngomong, kemarin dari mana ini. Langsung wudu saja mungkin masih kebawa omongannya, belum selesai. Tapi dipotong nawaitu, niat. Aslinya niat dalam hati, biarpun Anda diem enggak pakai ngomong dengan lidah, langsung basuh wajah. Sah. Ini aku niat wudu. Itu tak usah sah. Aku niat wudu. Kapan mengucapkan niat dengan hati itu? Waktu kita basuh wajah. Membasuh wajah. Saat kita membasuh wajah itu niat sudah. Niat, aku niat wudhu. Sudah selesai. Kita tidak bicara sunnah-sunnah wudhu, yang penting wajib dulu. Baru nanti sunnah wudhu. Membasuh wajah. Wajah itu mana? Bagi orang normal, tempat tumbuhnya rambut. Yang punya tempat tumbuh rambut diikuti jidatnya masing-masing. Jangan itu jidatnya orang. Ada orang jidatnya lebar, jadi ikut jidatnya masing-masing. Ada orang jidatnya lebar, ya dia punya jidat masing-masing. Jadi tempat tumbuhnya rambut sampai dagu depan. Belakang tidak, depan. Bagi yang jidatnya semuanya enggak punya rambut, itu bebas, dikira-kira deh, itu saja. Dikira-kira ya, kalau seandainya dia punya jidat beneran, itu bukan semuanya, enggak. Panjang dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari tulang lunak, watat namanya, ke tulang lunak ini. Selesai. Dibasuh itu. Wajibnya sekali saja. Yang penting ada genangan air di tangan, dibasuhkan sudah sah. Satu gelas cukup untuk wudu kalau orang ngerti. Yang penting ada air menggenang, namanya membasuh. Sunnahnya tiga. Cukup ini. Nabi itu wudunya satu mud, satu genggam air. Mandinya satu sok, empat genggam air. Kebayang, Nabi tidak kotor. Kalau kita satu genggam air, kayaknya langsung kotor, warnanya berubah. Baik, membasuh wajah. Sekali wajibnya. Sunnahnya tiga. Setelah membasuh wajah, membasuh tangan. Dari ujung jemari sampai siku. Ditambah sedikit, sampai siku. Siku dibasuh. Yang penting ada genangan air. Siram. Kalau keran ya keran. Jemari sampai. Wajibnya sekali. Sunnahnya tiga kali. Lebih dari tiga kali makruh, bukan tambah baik. Itu kalau air kita sendiri. Tapi kalau air wakaf untuk wudu lebih dari tiga kali haram, hati-hati. Makanya jangan sok lebih berlebihan. Selesai. Habis itu rambut. Tolong fahami rambut. Madhab Syafi'i ini. Satu rambut pun cukup. Rambut kepala yang di kepala. Rambut kepala yang di kepala. Faham enggak? Mana kepalamu? Ini kepala. Jadi yang sah adalah rambut kepala yang di kepala. Tapi kalau rambut kepala yang tidak di kepala enggak sah. Misalnya ibu-ibu yang rambutnya panjang menjulur sampai pinggul. Diusap di sini enggak sah. Karena rambut kepala yang tidak di... Faham atau belum? Masuk SLB kalau enggak faham. Saya ngomongnya fast. Saya bahasa Indonesia beneran ini, insyaallah. Nah, dimanapun asalkan rambut kepala di kepala sah. Mungkin seorang wanita yang menjaga, mungkin banyak laki-laki enggak membuka rambutnya, cukup. Masukin kerudungnya. Sah. Ngusap, bukan membasuh, ngusap toh. Sah. Rambut kepala di kepala. Jelas atau belum? Kalau rambut kepala yang tidak di kepala enggak sah. Pinggul enggak sah. Rambut kepala yang di kepala. Satu rambut pun cukup. Sunnahnya adalah tiga kali dan sunnahnya meratakan semuanya. Tapi ibu-ibu bisa salah kaprah. Gara-gara mencari sunnah dapat dosa. Misalnya di tempat terbuka. Pengen mendapatkan sunnah dibuka kerudungnya. Tambah dosa. Pahalanya belum jelas, dosanya pasti bangkrut namanya. Jelas ya? Rambut kepala yang di kepala, selesai. Setelah membasuh kepala, kuping itu sunnah. Kuping itu sunnah, tapi kita yang wajib dulu. Habis kepala, kaki. Sampai mata kaki. Mana mata kaki? Mana mata kaki? Ada orang mata kaki tidak tahu. Matanya sih, matanya. Mata kaki. Al-azamani nati'ani, dua tulang yang nongol ini. Sampai sini, basuh. Sekali wajibnya. Wajibnya sekali, tiga kali sunnah. Makanya ibu-ibu yang solehah, mungkin suatu ketika harus berwudu di tempat yang mungkin ada laki-laki yang melihat. Cukup. Sembunyikan. Sampai ini. Tapi kalau salah paham, tidak harus membuka betisnya, enggak. Sunnahnya dalam keadaan normal sampai separuhnya. Tapi ada orang yang ngerti fikih, pernah di negeri Arab sana ada suatu ketika tetangga rumah, rupanya kalau di perjalanan mereka jarang sholat akhirnya. Satu sisi mereka menjaga aurat, tapi gak belajar fikih. Satu tetangga waktu itu kisahnya. Jadi mereka itu menganggap, ini ya tidak semuanya, hanya satu dua yang mungkin malas-malas betul ngajinya, menganggap bahwasanya kalau membasuh kaki sampai paha, sampai di atas lutut, makanya dia tidak berani wudhu di luar karena pasti buka paha. Ya ini repot, makanya belajar ngaji yang benar. Jelas? Sampai mata kaki saja, yang tahu mata kaki. Selebihnya sunnah, ditambah sedikit sunnah. Boleh, setelah itu tinggal sholat, apalagi. Enggak susah kan wudhu. Adapun masalah mengusap kuping adalah sunnah, itu bab kesunahan. Nanti akan kami hadirkan kesunahan itu babnya sendiri, supaya tidak rancuh. Ingat, wajibnya wudhu adalah niat. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut kepala, yang punya rambut, yang enggak punya rambut kepalanya saja. Kemudian membasuh kaki. Adapun kuping sunnah, karena sudah biasa ya tetap sunnah. Dimasukkan telunjuknya ke dalam kuping. Ibu jarinya di luar, di belakangnya. Ditutur ke atas. Nanti insya Allah sunnahnya kita hadirkan lagi. Ini bab wajib dulu. Baru setelah itu Anda boleh melakukan sholat. Gak susah. Makanya kalaupun seandainya ada seorang wanita yang rajin tahajud, akan tapi kemudian kok dia mal takut ke kamar mandi dan sebagainya, siapin air sebotol saja bisa untuk wudhu. Untuk wudhu selesai ya, karena ngerti ilmunya. Tidak susah, bukan harus banjir satu kolam. Ada, mudah. Sangat mudah berwudhu. Bahkan kita itu boros air makruh, biarpun kita wudhunya di lautan. Biarpun wudhunya di lautan, boros air makruh. Bahkan kita perlu belajar ekonomis itu agar kita tidak kena was-was. Ada sebagian kena was-was. Kalau wudhu sampai pucat mukanya, biur balik lagi. Kalau orang was-was dijamin tidak khusyuk sholatnya. Karena dia sudah di dalam sholat masih ingat wudhuku sah atau tidak. Oh, sudah wudhu benar kok bilang enggak sah. Penyakit yang paling membahayakan itu was-was. Setannya namanya walahan. Ya deh, insyaallah cukup ya, selesai bab wudu. Kita langsung kepada bil barokah, membaca kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sudah sampai hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman qala musannif rahimallahu taala naf'anallahu bihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidhihi fi darain amin al anqal arkanul Islam. Ini Imam Nawawi berikan judul Arkanul Islam, rukun Islam, pondasi. Di sebagian mengatakan kuwait fondasi, sebagian arkan. Islam dibangun di atas ini. Fondasi dan pilar-pilarnya. Ada lima. Yang pertama adalah ini. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas fondasi lima. Yang pertama syahadatu alla atau syahadati alla, boleh. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat sudah kita bahas. Sudah selesai kita bahas waktu pertemuan yang pertama. Yang lupa-lupa, yang ingat-ingat, sudah kita bahas, tidak kita ulang lagi. Wa iqamis sholati, dan melaksanakan sholat. Sholat adalah kewajiban besar. Sholat itu adalah kewajiban yang luar biasa agung pahalanya. Maka dari itu yang meninggalkan sholat juga amat besar dosanya. Tapi kita khusnudzon kepada siapapun yang meninggalkan sholat. Orang yang di pasar, di laut, penelayan dan sebagainya, atau siapapun di sawah-sawah. Kami khusnudzon mereka itu meninggalkan sholat bukan karena mereka menantang Allah. Akan tapi kami khusnudzon bahwa banyak orang meninggalkan sholat karena mereka tidak mengerti ilmu sholat yang mudah. Berarti yang salah adalah gurunya. Selalu kami ancam, yang salah gurunya. Gak ada orang gak bisa sholat. Sangat mudah. Duduk 5 menit beres sholat. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Makanya seorang guru itu kalau ngajar, jangan mengajari orang apa yang kita miliki. Akan tapi ajarkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Butuhnya dulu, daruratnya apa? Fardhu ain. Kadang ceritanya kemana-mana. Kalau seminggu sekali sudah sampai mana kita babnya? Kalau seandainya seminggu, ini kan pertemuan sebulan sekali kita. Kalau seandainya kita ketemu seminggu sekali saja lah, enggak usah banyak-banyak. Ketemu dengan ustadz seminggu sekali, apa yang enggak tahu tentang hukum? Bab wudu, bab mandi besar sudah beres satu bulan, berarti kan 4 pertemuan. 1 tahun sudah, sampai mana kira-kira? Maka kita ada namanya fikih praktis, tidak belit-belit dulu. Yang asas dulu, praktis. Dan kita kemarin ada kursus fikih praktis 2 hari berturut-turut. Beberapa asatidz kita kumpulkan untuk menghadirkan fikih praktis. Tidak keluar dari buku-buku fikih ini, akan tapi dikemas ulang untuk mempermudah. Dan kita membiasakan bahasanya komunikasi, komunikatif seperti ini. Kita ada bukunya, enggak boleh ngeliat buku. Kalau ngeliat buku, Anda ngeliat buku, belum tentu faham, enggak dengar omongan saya. Enggak faham dan enggak faham. Nol nanti hasilnya. Melek ke sini dan jangan kedip kalau perlu. Ini itu serius, jangan kedip. Nyambung, gitu. Jadi, sholat. Bagi yang meninggalkan sholat, hukumannya besar. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam. Bagaimana dengan 2 sholat? 3 sholat. Tapi banyak orang meninggalkan sholat bukan karena mereka ingin menantang Allah, akan tapi karena mereka belum mengerti cara sholat yang mudah. Yang tidak bisa bayangkan begitu mudahnya. Makanya nanti silsilah kita itu setelah wudhu, nanti sholat. Sholat yang mudah. Bayangkan sholat itu enggak bisa pakai air, enggak bisa pakai air, boleh pakai otak debu. Enggak bisa berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh telentang. Boleh baring, enggak bisa baring, boleh telentang. Enggak bisa telentang, terserah suka-suka. Dengan isyarat dengan kepalanya. Enggak bisa isyarat dengan kepalanya, menjalankan di dalam khayal pikirannya. Menjalankan sholat dengan hatinya. Enggak bisa menjalankan sholat dengan hatinya, ya sudah, disolati. Mati. Selesai sudah kasusnya. Jadi enggak ada orang enggak bisa sholat. Makanya kalau ada orang enggak bisa sholat, itu yang salah yang ngajarinya. Santri pulang dari pondok, mengatakan kepada mbahnya, mbah kalau sholat harus berdiri. Mbahnya sudah tua. Paling takut kalau berdiri, dipaksa sama anak cucunya berdiri. Baru berdiri jatuh kecedot kepalanya, akhirnya enggak mau sholat. Kenapa? Takut kecedot. Kalau enggak bisa berdiri, orang sepuh, ada rasa sakit dan sebagainya, boleh duduk. Kapan boleh duduk? Cukup seandainya berdiri menghilangkan kekhusyuan atau tidak nyaman, boleh duduk. Enggak harus sampai penyakit yang nyungsep itu, enggak harus. Begitu mudahnya, ayo. Bacaan pun hanya sedikit nanti, lihat. Begitu sedikitnya, bacaan cuma 5, nanti insya Allah bab sholat. Enggak ada yang susah, enggak bisa bacaannya diem tok sah nanti. Selesai insya Allah. Baik, sholat. Dan bagi yang meninggalkan sholat hukumnya besar. Kalau seandainya ada hukum Islam ditegakkan, orang meninggalkan sholat ada 2. Yang pertama meninggalkan sholat karena menganggap sholat tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari Islam. Hukumnya orang murtad penggal lehernya, karena dia telah khianat. Haram kita memberikan makan dan minum kepadanya. Dia tidak terhormat. Orang Nasrani tetangga kita lebih terhormat daripada orang murtad. Kalau orang murtad seandainya pun meninggal, bangkainya kasihkan anjing juga gak apa-apa, karena murtad, khianat agama. Tapi orang Nasrani yang di tetangga kita, yang bukan murtad, Nasrani tetangga kita, wajib kita hormati. Bahkan kalau meninggal dunia, kita wajib merawat jenazahnya. Kalau gak ada yang merawat, fardu kifayah. Nah, bagi orang yang meninggalkan sholat, dia masih mengatakan sholat itu wajib, cuman dia malas, bagaimana hukumannya? Di dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal sama hukumnya, biarpun malas-malasan dianggap kafir, murtad. Kita madhabnya Imam Syafi'i, bukan madhab Imam Ahmad. Madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang meninggalkan sholat karena malas, dia tetap muslim tapi dosa gede. Dan hendaknya dihukum. Kalau ada negara Islam hukumannya bagaimana? Hukumannya dipenggal lehernya. Tapi setelah dipenggal lehernya tetap dikubur di tempatnya kaum muslimin, karena dia muslim. Tapi ingat, kalau sudah bicara tentang penggal leher itu, jangan dianggap Islam itu kejam, dikit-dikit penggal leher. Oh enggak. Proses pemenggalan leher bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dipanggil dia. Namanya istitab. Seorang hakim, pemimpin, atau seorang yang akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang meninggalkan sholat, wajib mengistitab, ngajari tobat. Kalau enggak langsung menggal, dosa. Saya qadhi, saya hakim, langsung menggal, dosa. Jadi istitab, diajari tobat, dinasihati sekali dua kali, dosa besar pak, ayo sholat, gak mau. Kedua kali lagi, sholat pak, ayo, saya siapin ada sarung, ada ini, difasilitasi negara fasilitasi, lengkap, tempatnya enak, kalau panas tak tempatkan tempat yang AC, sholat. Kalau lapar makan dulu, sholat. Gak mau, dua kali, tiga kali, gak mau. Baru kalau sudah dirayu berkali-kali dan orang berganti-ganti, mungkin tidak patuh dengan orang ini, diganti lagi. Jadi negara berusaha untuk rayu dia. Kalau sampai tetap gak mau, terakhir pedang. Bukan disembelihkan langsung. Suruh angkat pedang di atas kepalanya. Pak, sholat enggak? Gitu. Ayo, kira-kira bagaimana? Jadi bukan, jangan digambar langsung dipenggal begitu. Karena tujuannya bukan memenggal. Tujuannya agar sholat. Kalau sudah sholat, lalu berjamaah, pergi ke masjid, kumpul sama siapa? Orang baik. Akan terpengaruh, ada rahmat di dalamnya. Tapi orang kafir, orang barat, dan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, menganggap penggal leher, plak-plak gitu, gak ada itu. Ada prosesnya, namanya istitab. Cuman kadang-kadang memang karena benci kepada Islam dipotong. Penggal leher, dikit-dikit penggal leher, potong tangan, rajam. Baik. Jadi seperti itu, maka jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Termasuk jika ada satu keluarga di rumahnya ada orang yang meninggalkan sholat, rahmat rumah itu akan dicabut. Maka ayo kita budayakan di rumah kita sholat. Kalau tidak bisa berjamaah, yang penting melakukan sholat sebisanya dulu. Baru nanti meningkatkan dengan berjamaah. Tapi nanti ingat, fikih yang akan kami hadirkan, sholat itu gampang, mudah. Ibu-ibu gak harus pakai mukena khusus, ini sudah sah. Nih, yang penting gue tutup ini. Kakinya pakai kaos kaki, gak punya kaos kaki, lipat sama sarung suami, beres. Yang punya suami. Sini, yang ini, yang nongol diajukan dikit sini. Beres. Gak usah pakai mukena khusus. Mudah sholat. Gak ada peraturan pakai mukena putih, kalau gak putih gak sah. Siapa yang ngomong tidak sah? Wah ini, Ustaz ngerepotkan itu namanya. Ustazah ngerepotin itu. Enggak ada. Ada yang pernah dengar tak sah? Enggak pernah dengar. Alhamdulillah, berarti benar orang Subang. Ada sebagian tempat enggak boleh kecuali putih. Harus mekena. Kalau pakai baju gini enggak boleh. Ada aja cerita itu. Balik ya. Boleh. Yang penting menutup aurat seorang wanita. Laki-laki mudah. Enggak harus pakai baju begini. Minimal. Yang penting antara pusat dengan lutut ketutup itu sudah sah. Pakai baju kolor tutup sah. Cuman jangan besok setelah dengar ini berangkat sholat Jumat pakai baju kolor, Anda dibilang gila nanti. Ini salah memahami ilmu nanti. Maksudnya minimal kalau tidak punya baju, yang penting bisa nutup lutut, lutut sama pusat. Gara-gara ini besok rombongan dengar ceramah Buya Masjid Jami' Al-Musabaqah, kita akan sholat Jumat pakai kolor. Bukan itu ya, maksudnya minimalnya seperti itu, selesai. Dan cari kain yang paling lembut, mukenanya yang panas, di tempat yang panas sholatnya, paling lembut kain yang paling enak, yang paling kamu suka. Khususnya di saat dibawa keluar, sangat layak kalau perempuan itu bukan putih lagi nih pak. Kalau putih itu kalau kena semprong bahasa Jawa, kena sinar, itu gampang apa, transparan kan? Bentuk tubuhmu kelihatan. Tapi kalau kain berwarna aman, ya kan? Lebih aman. Cuman kain putih memang kain yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi tidak harus putih. Kenyamananmu juga penting. Mengenanya satu putih. Putihnya putih dulu waktu beli, sekarang sudah mulai batik, akhirnya malu ke masjid. Gak sholat tambahan, gak karu-karuan. Selesai itu masalah sholat. Wa iqamu sholati, menjalankan sholat. Pertama kali yang akan ditanyakan adalah sholatmu nanti. Makanya jangan sampai ada di rumah kita orang tidak sholat. Kita tuh sering teledor mendidik sholat. Dulu ada di, bahkan mungkin seorang membangun masjid itu lupa kalau tukangnya tidak sholat. Akan ditanya oleh Allah. Ini cerita waktu kita bangun pondok pertama. Tukangnya belum banyak, sekarang kan tukang banyak. Dulu tukang hanya 4-5. Kita cari tukang yang sholat, Masya Allah susahnya. Tukangnya sholat, keneknya tidak sholat. Batal lagi, pusing. Akhirnya sampai kita mencari di daerah Cianjur waktu itu. Kita yang punya kenalan, pokoknya mau sholat, betul. Nah, setelah itu, ada orang yang membangunkan pondok sama membangunkan masjid, dua program langsung. Ini butuh tukang jumlahnya kurang lebih 60-70 orang. Pusing saya kalau cari 4 orang yang sholat saja susah. Sampai apakah para tukang masuk neraka semuanya? Tapi enggak, kami tidak yakin enggak seperti itu. Akhirnya apa? Kami hanya buat syarat saja, kalau pengen bangunkan pondok di sini sama masjid sini, tolong semua tukangnya peraturannya harus sholat. Subhanallah, hari pertama pembangunan pondok sama masjid dimulai, saya ngelihat sholat duhur, sholat berjamaah semuanya. Masya Allah, berarti tukang ahli surga. Mula-mula tadi susah, tapi kalau sudah dibikin peraturan jadi mau sholat, sholat semuanya. Berjalan hari, waktu itu sudah mulai pengelasan apa, pembuatan apa itu, ada yang tidak sholat. Setiap orang pada sholat, dia mojok begitu. Salah satu santri lapor, yang suka ngontrol itu, Buya, ada 2 orang gak mau sholat. Sudah kamu ingatkan? Sudah. Kamu salah ngingatkan, ingatkannya pakai tangan kosong. Maksudnya, Buya, ambil sarung di rumah sana, yang baru. Mungkin gak punya sarung, kan begitu. Ngajak orang hanya ngomong, tok. Bawa sarung, dikasih sarung. Subhanallah ya. Sarung dikasih, Pak, sholat. Sarungnya tidak diambil. Paling tidak kan 50 ribu. Tidak diambil sarung, pindah. Akhirnya mungkin dia pegel, diingetin terus. Ngomong, ngapain ngurus-ngurus sholat, ini kan urusan saya sendiri. Akhirnya anak kita bingung. Ya, ngomong apa saya? Dia bilang, karena Bapak urusan dengan pondok, maka pondok seperti itu. Dia pintar memang, dia tukang pintar. Saya kerja bukan dengan pondok, saya kerja dengan Pak itu yang bawa itu. Yang ketua apa bos yang bawa ini. Ya sudah kalau begitu ente jangan ngurusi dia. Nah gitu kan saya sama santri itu. Gimana Bu ya? Bilang sama yang bangun masjid, sama bangun pondok. Kalau orang itu masih tidak sholat, batalin, saya tidak perlu bangun pondok. Ada satu orang yang tidak sholat, sebab apa? Dengan pondoknya saya belum tuh masuk surga, tapi gara-gara satu orang tidak sholat, saya bisa masuk neraka. Wah, saya gitu kan, bingung, akhirnya dipaksa dia. Kalau tidak mau sholat, keluar. Kalau tidak mau sholat, keluar. Karena sudah masuk wilayah kita, harus begitu aturannya. Subhanallah, sholat. Tidak lama kemudian, tidak tahu berapa waktu, setelah itu malah bertanya-tanya, pengen masukkan anaknya ke pondok. Dan rupanya dengan ketegasan saya, yang pengen bangun itu malah semakin percaya. Cuman kadang kita terlena, bangun masjid tidak sadar tukangnya tidak sholat. Pak Kiai mau kemana? Surgamu yang mana? Nerakamu sudah disiapkan karena membiarkan orang tidak sholat di bawah naunganmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya. Ada orang kerja di rumah kita, upayakan dia harus bisa sholat. Mungkin dia orang tidak sholat, tapi mungkin menghidupan dia akan sudah sholat. Dirayu, assalamualaikum, diajari. Siapkan sarungnya dan sebagainya. Dan agar mempermudah sholat mereka, tolong berikan waktu sholatnya adalah waktu kerjanya. Jangan waktu istirahat. Faham? Jadikan sholatnya waktu kerjanya. Kalau waktu istirahat berat dong, waktunya istirahat ya. Misalnya istirahatnya jam 12, ya. Ajukan jam 11:30 demi sholat mereka. Bahasa nih, kalau tidak sholat tak potong gajimu karena kamu tidak sholat. Itu bisa, karena belum jamnya dia tidak mau ikut. Jadi anggap saja sholat itu kerja. Kalau tidak kerja berarti tidak sesuai dong, kepotong dong, karena jamnya dia korupsi. Memotong gaji asalkan ada aturannya boleh, bukan main potong, haram ya, hati-hati ya. Jadi kalau memang ini, kalau insya Allah dengan seperti itu akan sholat dia. Cuman kadang kita nyuruh orang tapi gak pakai strategi. Kalau ternyata Anda punya tukang 25 dari tidak sholat kok sholat semuanya, wah pahala Anda gak bisa dikira-kira. Cuman yang sering kita itu lupa, sering kita itu terlena, teledor. Makanya nanti sholat itu begitu mudah, yang di tengah sawah sholat gampang. Nanti insya Allah dalam ilmu selanjutnya sholat gampang di tengah sawah. Bajunya najis semuanya. Kenapa? Ngompol saya. Kan ngompol najis. Sudah kalau kamu ngompol nyebur ke sungai naik sudah suci celanamu. Langsung. Sholatnya di atas lumpur. Kan kotor. Lumpur kotor tidak najis. Selesai. Jidat saya kotor. Malaikat tersenyum melihat kamu itu hebat benar. Masih nekat pengen masuk surga. Nah itu. Apa-apa, di tanah lumpur sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Carikan. Ada ustaz yang mengatakan tidak sah? Enggak ada. Di galengan, galengan apa? Pematang. Sholat, enggak dosa sholat. Yang bikin susah adalah salah yang ngajarinya. Saya punya kisah-kisah tentang sholat ini, masya Allah. Ada satu di Jawa Barat, pertama kita mungkin belum lama waktu di Cirebon waktu itu. Ada seorang penjaga gudang. Kira saya mampir gitu, kita ngisi pengajian itu ada penjaga gudang. Gudangnya gudang tepung. Akhirnya apa? Dia tidak pernah sholat. Akhirnya kenapa tidak sholat? Masjidnya jauh, nanti kalau saya tinggal nanti repot. Nah, kalau sholat tidak harus ninggalkan gudangnya. Jadi gimana? Langsung aja ambil untuk sholat. Kotor begini. Nah. Apa-apa kotor, tak contohin kalau mau kotor. Kotor itu tidak najis, Pak. Lalu wudunya gimana? Saya ajari wudu. Dengan air botol, air kemasan itu, wudu begini. Yang penting kamu suci. Sholat di atas tepung itu, ibaratnya. Sah. Setelah itu, masya Allah, terima kasihnya. Gara-gara itu dia sholat. Jadi, wah, sholatnya kelihatan di atas tepung. Gitu. Di atas, ya, debu-debu yang berserakan itu. Sah. Karena bayangin sholat harus pakai baju ganti bersih, itu kan kesempurnaan. Sementara dia itu setelah itu angkat tepung lagi, mau makin repot dia mandi. Khususnya bengkel, bisa enggak sholat gara-gara kena oli. Oli enggak najis kok. Termasuk juga ini sebagai contoh. Kita pas pulang, ini kan Subang, saya pulang dari Purwakarta. Purwakarta ceritanya waktu itu. Kami pulang dari Purwakarta itu pengajian jam 12 selesai, dari Purwakarta 3 jam, 4 jam waktu itu. Sholat subuh kita sudah di Cirebon, akhirnya setelah mendekati Cirebon, habis sholat subuh kami pengen pulang itu sudah kenyang. Sarapan, beli nasi jamblang, ibu pakai kerudung solehah. Akhirnya kita lagi ngobrol begitu makan, sudah matahari terbit, sudah setelah sholat subuh. Kita tanya, ibu kalau datang ke sini jam berapa masuk sini? Jam 4. Berarti belum subuh. Saya gak sengaja ngomong itu. Ibu sholat subuhnya di mana? Nanti. Nanti. Nanti kalau sudah pulang. Ibu berapa tahun kerja di sini? Sudah ada 20 tahun. 20 tahun enggak sholat subuh. Akhirnya tak ingatkan ibu, masya Allah. Saya pelan-pelan ibu. Sholat itu di sini bisa ibu. Sampai waktu itu airnya kan anget untuk minuman ini. Ini sah buat butuh. Boleh saya contohin? Saya contohin. Ibu bisa wudu. Sholatnya di mana? Kan kotor semuanya. Ibu ini kan ada daun jati, taruh buat jidat. Daun jati ngadep ke kiblat, sudah sujudnya daun jati biar gak kena tanah. Bisa sholat. Tunggu sebentar ada pembeli, malah pembeli bangga dengan ibu. Sebentar pak, saya mau sholat dulu. Kenapa mekenanya? Ya, kalau bisa ibu bawa mekena. Kalau ibu udah bawa mekena, ibu kan sudah pakai kerudung cantik begitu. Tinggal itu untuk gendong nasi jamblangnya buat ngikat kaki biar gak kelihatan, gitu saja. Akhirnya waktu itu apa? Saya ingatkan. Kita wajib mengingatkan. Karena banyak dari mereka tidak ngerti kalau sholat itu gampang. Cukup baju dengan itu, pokoknya suci, selesai. Sholat di warung tidak apa-apa. Pelanggan suruh nunggu sebentar, sholat itu. Kayaknya model-model kita ini, sak lama-lamanya dan sak khusus-khususnya sholat duhur tidak sampai 4 menit. Hebat 4 menit sudah, ya enggak? Padahal 4 menit itu kan satu lagu, ya enggak? Kalah kita, dengar lagu berlagu-lagu. Kadang-kadang. Coba, Masya Allah. Kalau sholatnya agak dipercepat, subuh lah 1 menit setengah. Ayo coba. Jadi permasalahan kita ini, kita kurang mempermudah urusan sholat, sehingga banyak orang meninggalkan sholat. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Na'udzubillah, meninggalkan sholat berat sekali. Makanya karena sholat itu sangat gede pahalanya dan sangat besar dosanya bagi meninggalkannya, sangat gede pahalanya bagi menjalankannya, sangat besar dosanya bagi meninggalkannya, maka pun demikian Allah permudah. Enggak ada yang susah dalam sholat. Mudah sekali melakukan sholat. Baru nanti kesempurnaan, ya dengan baju yang bersih, minyak wangi, berjamaah, ini kesempurnaan. Babnya nanti, jangan langsung apa-apa kesempurnaan-kesempurnaan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang paling penting, prioritas, mana yang harus didahulukan. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan nanti setelah sholat, zakat ya, mungkin bulan depan masih hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Buya. Mohon izin sebentar Buya untuk menyampaikan sesuatu. Untuk ibu yang merasa kehilangan anaknya, ada seorang anak sekitar usia 2 atau 3 tahun sekarang bersama tim dakwah. Untuk itu yang merasa berpisah dengan anaknya, enggak bisa ke belakang panggung. Baik, kita lanjutkan hadirin rahimakumullah. Telah sama-sama kita dengarkan nasihat atau tausiah dari guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita untuk bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tanya jawab melalui multimedia, yang kami ambil dua pertanyaan. Kemudian tanya jawab langsung, sambil mempersiapkan bapak dan ibu yang ingin bertanya kepada guru kita Buya Yahya, kita dengarkan dulu pertanyaan dari multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Buya, Tuan Guru Buya Yahya yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah, amin. Saya Abdullah dari Garut, mempunyai pertanyaan. Saya bertanya, bagaimana cara membungkus mayat yang benar? Satu lapis itu dihitung satu apabila kainnya bisa menutupi anggota tubuh mayat seutuhnya, atau boleh saja tidak menutup secara sempurna tapi bisa ditutup sempurna dengan tiga kain? Mohon penjelasannya Tuan Guru Buya Yahya. Semoga Allah selalu mencintai dan memberikan kesehatan untuk berjuang dalam dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkafani mayat, membungkus, tapi kan membungkus roti tadi. Mengkafani mayat itu intinya wajibnya bagi kita adalah satu lembar saja sudah cukup wajibnya. Yang penting satu lembar menutupi sekujur itu, menutupinya. Kemudian bagi laki disunahkan dengan tiga. Kemudian perempuan jadi lima. Laki tiga. Dan tiga itu tidak harus semuanya menutup. Yang penting endingnya tiga-tiga aja akhirnya menjadi menutup. Sudah sah. Cuman umumnya tiga itu sudah menutup semuanya. tiga itu biasanya posisinya dibedakan tengah, agak pinggir begitu. Ada jadi ada ditata. Wajibnya hanya satu kain. Wajibnya satu kain, kelebihannya adalah sunnah, kesempurnaan. Kalau laki-laki adalah tiga, kalau perempuan nanti tambah namanya khimar untuk bagian dada ke atas sama perut ke bawah sama satu yang panjang. Berarti lima. Ya ada panjang, setelah panjang di atasnya nanti ada yang menutup bagian mohon maaf pusat ke bawah, kemudian dada ke atas namanya izar ini, kemudian ada khimar. Tapi wajibnya hanya satu dan lebay, namanya lebay atau lebay. Pak Mudin kalau bahasa Jawa itu ya. Kalau tukang tugasnya itu lebih ngerti seninya dalam mengikat dan sebagainya. Kita serahkan kepada ahlinya. Cuman intinya satu itu sudah cukup wajibnya. Baru kesempurnaannya adalah tiga. Kalau tiga misal bagi laki tiga, perempuan lima. Kalaupun seandainya perempuan adanya tiga, sah. Kalau misalnya tiga itu pertama enggak cukup, kedua enggak cukup, ketiga enggak cukup, kan gitu. Cuman kalau digabungin jadi cukup, sah. Selesai. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang kami cintai, gimana kalau kita ingin menyuruh orang, ketika kita menyuruh sholat tapi selalu ada alasan saja, baik itu alasannya belum mandi atau nggak ada baju ganti, nggak ada baju ganti. Apakah kita berdosa karena mendiamkannya atau kita harus terus menerus mengingatkan? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan dalam urusan kebaikan tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai aku mati atau engkau mati. Gak ada batas. Cuman tidak cukup mengingatkan, akan tapi mengarahkan juga. Kalau kasus yang ditanyakan, mengarahkannya baju kotor boleh pakai sholat, kenapa harus pakai ganti baju? Kan baju kotor boleh sholat, yang gak boleh baju najis. Ibu punya suami, misalnya, ibu belikan baju 12, putih semuanya. Cuman cara pakai suaminya gak mau diatur. Muharram satu, Safar satu, sebulan satu. Batik jadinya, baunya luar biasa, baunya luar biasa. Sah tidak pakai sholat? Sah, karena keringat tidak najis kok. Cuman ya keterlaluan kalau seperti itu, sah. Jadi katakan kepada orang tersebut, nggak apa-apa, nggak usah ganti baju, pakai gitu saja. Bajunya kotor nggak apa-apa, kena oli, kena lumpur, kena keringat. Ini saya nggak mandi 2 bulan, nggak apa-apa. Yang penting jangan kau kencing ya bajumu. Selesai. Jadi sekarang tidak cukup kita menyuruh, mengingatkan, tapi harus mengarahkan. Maka dengan ilmu, makanya fikih yang kami hadirkan fikih ringan, fikih praktis. Makanya banyak orang meninggalkan sholat bukan karena nentang Allah, karena enggak ngerti ilmunya. Sholat di padang pasir, sholat di tanah, ya apa-apa. Kalau seandainya ada di masjid di situ ada becek, sholat di situ sah. Cuman Anda begini, ada masjid masih sholat di depan. Sah, becek, becek tidak najis. Siapa mengatakan najis? Jalan raya enggak najis. Sholat jalan raya sah, Pak polisi yang marah. Itu aja. Jadi jangan bikin rumah Anda suci semuanya, kecuali sudah Anda kencingi. Bumi Allah aslinya suci, enggak boleh kita menduga bumi Allah itu najis. Anda masuk satu wilayah, tidak pernah Anda kenal, Anda anggap suci semuanya. Harus begitu kaidahnya, sederhana, ya. Jadi tidak cukup kita menyuruh, tapi kita harus memberikan pengarahan. Kalau masih tidak mau, ya diingatkan lagi dengan cara lebih lembut. Pakai surat atau apa. Makanya terus pengarahan tadi waktu. Kalau itu karyawan Anda, ya upayakan sholatnya tidak memangkas hari jam istirahatnya. Anggap saja sedekah Anda kepadanya, yaitu ditambah 10 menit seberapa jam untuk sholat misalnya. Alangkah indahnya. Itu sedekah yang luar biasa mengajak orang untuk sholat. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Sekali lagi, semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu untuk bekal kita di dunia dan juga bekal di akhirat. Kemudian sesi tanya jawab selanjutnya dipersilahkan kepada jamaah semua untuk bertanya. Satu pertanyaan dari bapak-bapak dan satu pertanyaan dari ibu-ibu. Satu orang cuma hanya satu pertanyaan aja. Mangga bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Buya, saya Jenal Abidin dari Subang. Ada yang perlu saya tanyakan. Ketika saya bertemu dengan salah seorang yang mengatakan kalimat istighfar astagfirullahaladzim itu adalah bid'ah, yang benar adalah astagfirullah, saya sedikit agak kurang memahami referensinya yang mana ini. Setelah saya baca di Google juga ternyata saya coba kembang Google ya, maaf pak. Penasaran saya gitu, yang mana yang benar ini, astagfirullah atau astagfirullahaladzim? Kemudian dilanjutkan dengan yang lebih lengkap, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, supaya saya mendapat referensi yang benar, tolong jawabannya. Terima kasih Pak Buya. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah. Ada istighfar macam-macam, termasuk kalimat astaghfirullah itu datang dari Nabi. Astaghfirullahaladzim juga ada datang dari Nabi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-hayyul qayyum juga datang dari Nabi. Lebih tepat adalah al-hayya. Kalau seandainya ada orang ngomong al-hayyu juga sah secara bahasa. Cuman lebih tepatnya al-hayya al-qayyum. Karena astaghfirullahaladzim, Allah al-adzim. Itu boleh semuanya. Kalau ada orang gampang dikit-dikit bid'ahin, sudah jangan deket-deket nanti. Anda kena sakit bid'ah nanti. Ini sudah, tidak usah urusan. Dan guru Anda bukan Ustadz Gogel ya. Yang kita ingatkan, jangan. Jangan gurunya Ustadz Gogel. Tanya, istighfar. Nanti ada istighfar Allah. Istighfar, Sayyidul Istighfar itu ada diajarkan Nabi. Paling bagusnya istighfar, enggak ada bunyinya astaghfirullahaladzim malahan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mana ada astaghfirullahnya, enggak ada. Ada Nabi istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Istighfar banyak. Nanti dibid'ahin lagi semuanya. Repot nanti. Ya. Boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullah juga sah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilal hayyul qayyum. Boleh semuanya, ya. Yang penting diamalkan banyaklah istighfar, akan buka rezeki sebab pengampunan dari Allah. Banyak dimudahkan segala urusan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Selanjutnya kami persilahkan satu pertanyaan dari ibu-ibu. Satu orang hanya satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, saya memiliki seorang teman, beliau sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi beliau bingung dengan calon pasangan suaminya tersebut karena beliau sering mendengarkan tau daripada Buya untuk memilih seorang teman hidup, salah satunya memilih daripada nasab. Dan calon suaminya ini memang dari sanak keluarga kakak dan adik, mereka orang-orang yang alim, akan tetapi kedua orang tuanya itu kurang atau jauh daripada agama Buya. Karena sejak dulu mereka memang tidak mendekatkan diri pada agama Islam secara penuh Buya. Akan tetapi sang ibu sangat menuntun anak-anaknya untuk menuntut ilmu di dalam pondok pesantren, hingga sampai saat ini anak-anaknya itu menjadi seorang ustadz dan yang lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi untuk teman saya tersebut, akan apakah tetap diterima, harus diterima lamarannya, karena teman saya ini mengetahui keluarganya tersebut dari seorang paman yang ia utus untuk mencari tahu bagaimana latar belakang keluarga tersebut. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali tiniha fadfar bidhati tini taribat yadak. Nabi menghimbau, kalau engkau hei anak laki-lakiku ingin menikah, dengar Nabi, boleh kau lihat cantiknya, kelihatan cantiknya sebelum ketahuan rekeningnya. Boleh engkau melihat kekayaannya. Hasab bukan nasab. Ada riwayat, hasab itu adalah perilaku lemah lembut dan lidiniha, dan karena agamanya. Tapi dari bahat ini, fatfar bidhati dini taribat yadak. Nabi menekankan urusan agama. Kalau seandainya hasab ini artinya nasab juga, maka tetap yang nomor satu adalah agama. Biarpun nasabnya baik, tapi kalau agamanya enggak benar, enggak perlu diambil. Karena yang nomor satu adalah agama. Ada orang mementingkan nasab, biarpun dia adalah yang bagus bapaknya, tapi anaknya. Maka diutamakan adalah urusan agamanya. Nasab ini adalah kesempurnaan tentunya. Jadi kalau pilihannya begini, di hadapan Anda pilihannya dua. Enggak ada lagi, di dunia sudah mati semua kamu laki-laki misalnya. Tinggal dua tok. Yang satu nasabnya baik, tapi agamanya jelek. Yang satu lagi agamanya bagus, tapi nasabnya jelek. Maka pilihannya mana? Yang agamanya baik, biarpun nasabnya jelek. Karena semua wanita manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, enggak ada urusan itu. Cuman kalau pilihannya adalah, ada satu orang, dia agamanya bagus, nasabnya jelek, yang satu agamanya bagus, nasabnya bagus, pilih mana? Yang agama bagus, nasabnya bagus. Ini adalah pilihan. Bukan berarti nasab lalu tidak dianggap, tidak. Tapi jangan mementingkan nasab, tapi agama ditinggal. Tapi kalau seseorang ternyata akhlaknya baik, Ikrimah itu anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Tapi sahabat besar. Apakah karena nasabnya Abu Jahal nih? Gak bisa dong. Ada riwayat-riwayat hadis Al-Aqid Dasas, ada ulama mengatakan tidak benar. Jadi keturunan seperti iyakum wadimanul hadra almar'atul hasra fi mambatis su. Awas jangan sampai kamu terpesona dengan rimbunan yang membahayakan, yang hijau-hijau. Apa itu? Perempuan cantik dari nasab yang jelek. Itu riwayat tidak bisa dipakai. Kalau wanita solehah, baik, gak apa-apa. Putus dengan urusan orang tuanya. Jangan dibawa-bawa urusan. Bapaknya pencoleng, mantan, apa banyak bapaknya perampok, bapaknya penjahat. Tapi anaknya solehah. Jangan dibawa-bawa, kasihan dong itu anak. Dia baik, dia solehah. Orang hijrah. Orang berjihad. Maka jawabannya sederhana. Utamakan urusan agamanya. Bukan urusan nasabnya. Bukan urusan nasabnya, tapi urusan agamanya. Biarpun anaknya ustadz misalnya, tapi kalau dia enggak sholat, mabuk, apa yang diandalkan? Sementara tetangganya bukan anaknya seorang ustadz, tapi Masya Allah, lemah lembut, ayo. Jadi seperti itu ya. Jadi nasab itu memang dianggap untuk menjadi pertimbangan, akan tapi nomor satu adalah agama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, bismillah. Masalah menunda-nunda pernikahan, memang kita kadang-kadang ada. Saya perlu menyampaikan, jangan bersulit urusan pernikahan. Jadi lihatlah orang kalau sudah baik, sudahlah. Jangan dibawa masa lalu mereka. Banyak orang mau hijrah, sangat baik, orang kusuk. Bahkan ada orang sombong dengan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya ngentengin, gak ada baiknya nanti malahan. Yang penting dia ingat wataknya baik, hasab. Maka dalam hadis Nabi, bukan nasab yang sering disebut. Boleh kau lihat kegantengannya, boleh kau lihat kekayaannya. Hasab itu perilaku, kelemah lembutan, hasab. Biarpun sebagian maknai nasab, peringainya lembut. Baru fatbar bidatid tini taribat yadak ya. Ya, penting untuk jadi Kadang-kadang ada seorang wanita ya mau nikah dengan keluarga direndahkan gara-gara urusan nasabnya, atau seorang laki-laki tidak dihormati gara-gara nasabnya. Ini gara-gara nasabnya bukan nasab kiai, nasab anjungan, lalu direndahkan. Wah, ini bahaya sekali gitu. Sementara dia menjadi solehah sekali, bahkan mungkin ahli surga yang berjalan di atas bumi karena bersih hatinya. Pilih kebaikannya, sudah selesai. Bismillah. Jangan lupa untuk mendengar radioku yang dari Majalengka 92,4 FM. Ya. Jangan sampai hafal dong. Itu bisa ngikuti pengajian kita dimanapun kita berada. Besok malam pun ada, kita dirilai. Ini pun dirilai juga. Cuman gara-gara dirilai enggak mau hadir pengajian, beda. Jadi 92,4 dari Majalengka. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya supaya semakin banyak pahala kita. Kemudian juga jangan lupa ada Maulid Akbar di Al-Bahjah Jamblang, ada Al-Bahjah cabang di Cirebon sana besok Ahad ini insyaallah. Mungkin ada yang punya atau punya waktu bisa datang nanti. Kemudian juga dibutuhkan pejuang radioku untuk bisa berjuang di radio, karena radio kita ini semakin banyak, radioku semakin banyak. Kita tambah radio, tambah radio, tambah radio, tapi kita kurang SDM. Kurang SDM, maka bagi siapapun, putra-putri boleh. Kalau putri nanti, pasti kalau mau dikirim ke tempat yang jauh, dikasih suami nanti. Biar aman nanti. Jadi boleh, putri kita juga perlu untuk dampingi suaminya yang ngurusi radio juga. Jadi putra-putri, gak apa-apa. Yang bisa diajak berjuang untuk menjadi penyiar atau ngurusi operator radio dan seterusnya. Kemudian juga program SMP-ku gelombang kedua, SMA-ku gelombang kedua dibuka. Segera bergabung, kursi terbatas. Santri non-formal atau tafaqquh santri salafnya, ini adalah termasuk program unggulan kita, putra-putri dewasa di atas 14 tahun. Di mana itu? Di pusat ya. Gelombang pertama 24 Rabiul Awal atau 2 Desember sampai 27 Jumadil Akhir 4 Maret. Gelombang kedua nanti 5 Rajab atau 12 Maret sampai 7 Syawal atau 11 Juni. Pendaftaran bisa melalui WA yang ingin mendaftarkan di 0852 4820 0998. Program tahfidz Al-Quran, tahfidz untuk anak-anak kecil usia 8-12 tahun, dibuka mulai 12 Jumadil Awal atau 1 Februari sampai 26 Ramadan atau 31 Mei. Baik ini. Kemudian juga di pusat sana ada program yang ingin berpartisipasi untuk membangun pondok, membiayai santri dari harta bersih Anda, bisa ke Infak Center Al-Bahjah Pusat. Ada Infak Center Al-Bahjah Pusat, dan nanti juga kita buka rekening Al-Bahjah Cabang. Seperti di sini juga ada sendiri nanti rekening khusus. Cuman sekarang belum dibuatkan sepertinya. Kalau Al-Bahjah Pusat di nomor rekening Bank Syariah Mandiri, Anda tulis saja banyak rezeki nanti insyaallah. Barangkali ada rezeki nomplok kan tinggal ngirim aja. Tapi kalau enggak punya, enggak hafal nomor rekeningnya, nanti rezeki nomplok jadi yang lainnya nanti. Nomor rekeningnya 7204292, mudah dihafal. 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dari rezeki Anda dan bukan duit zakat. Duit zakat ada babnya sendiri, karena zakat penyalurannya bukan untuk bangun pondok, bukan untuk makan santri. Kita juga ada rekening zakat, akan disalurkan kepada fakir miskin yang berhak. Zakat Center Al-Bahjah BNI Syariah. Nomor rekeningnya beda. Semoga Allah menjadikan kita ahli bayar zakat semuanya. Yang enggak amin enggak punya duit. Bayar zakat enggak seneng. Semoga jangan sampai kita terima zakat. Amin. Terima zakat fakir nanti. Kita bayar zakat. Kalau Anda bayar zakat 1 tahun 5 miliar, mau enggak? Banyak banget. Kalau zakatnya 5 miliar berarti duitmu lebih banyak lagi. Bingung saja. Aminnya setengah-setengah, enggak jadi 5 miliarnya. Aminnya darah kuraku, amin langsung gitu. Zakat 5 miliar. Wow. Masya Allah, duitnya banyak nanti. Nah ini di BNI Syariah nomor rekening 07 200 4 2000 07 200 4 2000, Zakat Center atas nama Al-Bahjah, Yayasan Al-Bahjah. Baik, kemudian ada beberapa program penyempurnaan. Kita punya tim multimedia, televisi dan lain sebagainya. Kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan televisi atau program-program yang lainnya. Kita perlu peralatan-peralatan tambahan. Sengaja kita suarakan karena kita ingin memperbanyak. Sebab memperbanyak saudara. Ada sebagian yang jauh dari pondok tapi ingin sambung. Mereka mengirim uang untuk penyempurnaan alat. Sambung hatinya. Jadi sengaja kami promosikan seperti ini biar semakin banyak kawan kita. Jadi untuk kesempurnaan alat, untuk kesempurnaan alat-alat televisi, mulai dari macam-macam, ada yang harganya 17 juta, 20 juta, 27, 3 juta, 5 juta, dikumpulkan kurang lebihnya untuk kesempurnaan tahun ini, alat-alat pertelevisian kurang lebihnya kurang 130 juta, dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Bismillah. Kita doa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang maha tahu tentang kami. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Sanak kerabat saudara kami, jauhkan mereka dari meninggalkan solat. Jadikan mereka ahli solat. Tetangga-tetangga kami, jauhkan mereka dari meninggalkan solat. Jadikan mereka semua ahli solat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, permusuhan, kebencian, kedengkian, serta dendam di antara kami. Ya Allah, kami ingin hidup di dunia dengan cinta, dengan keindahan muqaddimah, keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami di sini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang dengan ilmunya, bisa berjuang dengan hartanya, bisa berjuang dengan tenaganya, bisa berjuang dengan pikirannya, bisa berjuang dengan doa-doanya. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami kecuali sudah kau hapus, kau ampuni dosa kami. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, yang bisa mengayomi bangsa ini, mengayomi umat ini Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari fitnah permusuhan di negeri ini. Berikan kepada kami semua husnul khatimah nanti dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sedikit pengumuman bagi yang ingin bergabung dalam tim dakwah Al-Bahjah. di Subang bisa bergabung nanti setelah ini. Karena kita perlu tim yang bisa aktif berjuang di sini. Yang ingin bergabung putra-putri boleh nunggu di sini, duduk dengan kami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.